Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Tafsir berikutnya ada firman Allah Ta'ala, wa yatufu alaihim ghilmanun lahum, qala rahimahullah ay khadamun shababun, dan anak-anak kecil itu berputar, mereka menyebar mengelilingi ahlul jannah. Ay khadamun syababun, mereka adalah pelayan-pelayan yang masih muda belia, umur yang sangat ideal dalam hal tenaga mereka, keindahan fisik mereka, dan bagusnya pelayanan yang mereka berikan kepada ahlul jannah. Sampai-sampai digambarkan oleh Allah Ta'ala, ka'annahum lu'lu'un maknun, seolah-olah mereka itu adalah mutiara-mutiara yang benar-benar tersimpan, yang tidak ada kerusakan pada diri mereka. Fisik mereka begitu sempurna, keindahan rambut mereka, keindahan kulit mereka, fisik mereka yang lengkap, kesehatan mereka yang sangat bagus. Semua itu disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk melayani orang-orang yang berada atau hamba-hambanya yang berada di surganya. Lu'lu'un maknun min husnihinna wa baha'ihinna, dikarenakan indahnya dan keelokan tampilan-tampilan mereka. Yaduruna 'alaihim bil khidmati wa qada'i ma yahtajuna ilaih, mereka senantiasa aktif, tidak mager, senantiasa menawarkan makanan-makanan dan minuman, mengelilingi penduduk surga satu demi satu, menawarkan kepada mereka makanan dan minuman, melayani. Demikian pula wa qada'i ma yahtajuna ilaih, menunaikan keperluan-keperluan yang diinginkan oleh penduduk surga. Siapa yang tidak senang, siapa yang tidak bahagia ketika hidupnya senantiasa dilayani? Ada keperluan kepada sebuah barang, ada yang mengambilkan. Dia butuh makanan, ada yang nyiapkan. Selesai makan, dan semuanya dirapikan. Menunaikan semua kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh ahlul jannah. Wahada yadullu ala kathrati na'imihim wa si'atihi. Gambaran seperti ini menunjukkan bahwa begitu banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada ahlul jannah. Demikian pula bagaimana luasnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penduduk surga. Nikmat yang tidak ada batas, nikmat yang beragam, nikmat yang berkesinambungan, dan mereka terus mendapatkan kebahagiaan tersebut. Wa kamali rahatihi, demikian pula bagaimana sempurnanya ketenangan dan kesantaian mereka, semua penuh dengan keadaan rahah, tenang, santai, tanpa ada rasa lelah. Ya, sungguh sangat jauh ketika dibandingkan dengan kehidupan dunia. Nah, seberapapun kenikmatan yang didapatkan oleh ahlun dunia, maka mereka mesti tertimpa dengan yang namanya at-ta'ab, keletihan, ya, kepenatan, dan yang semisalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Di antara ketenangan dan santainya penduduk surga, aqbala ba'duhum wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling berbincang, yatasaalun, saling bertanya, saling ngobrol, menceritakan keindahan-keindahan amalan mereka ketika di dunia, ya, dan bagaimana kondisi mereka ketika di dunia. Dan ini sebuah kebahagiaan tersendiri ketika seseorang hidup, ya, kemudian dia memiliki lawan bicara, berbincang, ya, yatahaddats an umurid dunya wa ahwalihim, tentang keadaan-keadaan dunia, bagaimana dulu mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjuangan-perjuangan mereka, kondisi-kondisi mereka ketika di dunia, mempertahankan keistiqomahan mereka, mempertahankan agama yang mereka pegang. Qalu fi dzikri bayanil ladzi awsalahum ila ma hum fihi minal hibrati wassurur. Mereka mengatakan, bercerita, nah, ketika menyebutkan kondisi ataukah keadaan-keadaan masing-masing mereka yang bisa menyampaikan pada tingkatan ataukah pada keadaan yang mereka berada di atasnya, minal himrati wasurur, prestasi, ya, kemudian ganjaran berupa al-himrah, kegembiraan, wasurur, kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka, kebahagiaan yang tidak ada hentinya, kebahagiaan yang tidak ada setelahnya kesedihan, merenung atau kayak semisalnya. Nah, mereka bercerita, ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna kunna qablu, sesungguhnya kami qablu, sebelum ini, ay fi dari dunia, ketika kami di dunia, fi ahlina musyfiqin, pada keluarga-keluarga kami musyfiqin, kami ini khawatir, kami ini takut. Musyfiqin ay khaifina wajilin, kami ini takut, kami ini khawatir, kami ini cemas. Fatarakna min khawfihi adzunuba, dengan rasa takut dan kecemasan itu, maka kami tinggalkan berbagai macam dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang telah diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan perasaan takut dan khawatir tersebut, aslahna lidzalikal uyuba, kami perbaiki aib-aib, kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kami. Sibuk mengurusi aib diri mereka dan tidak sibuk mengurusi aib-aib saudara-saudaranya. Mereka senantiasa berada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari-hari yang mereka lalui kecuali harapan mereka adalah mengumpulkan pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan terus mereka perjuangkan hal tersebut walaupun fitnah ujian silih berganti, kondisi yang terus berubah tahun demi tahun, ujian itu mereka lalui sampai datangnya kematian menjemput mereka dan mereka meninggal dalam husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang menjadikan mereka ridha, dan mereka pun Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Famanallahu alaina, maka saat inilah Allah Subhanahu wa taala, ya, ataukah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami, memberikan anugerah kepada kami, bil hidayati wat tawfiq, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kami, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiq kepada kami. Wa waqana 'adzab as-samum, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kami semua dari azab yang samum, ai al-'adzab al-hara asy-syadida harruhu, Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kami dari panas, azab yang panas, yang sangat panas. Nah, yang bisa membakar kulit-kulit ya penghuni neraka sampai tembus kepada tulang-tulang mereka ataukah organ dalam mereka. Iya dan billah. Kemudian ayat berikutnya, ayat 29 di dalam surat At-Tur, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ أَمْ يَكُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّسِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hambanya, فَذَكِّرْ maka senantiasa engkau ini terus mengingatkan manusia, fama anta bi ni'mati rabbika, dan tidaklah kondisi engkau ini dengan anugerah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirimu, bikahinin, bukanlah engkau ini sebagai seorang dukun, wala majnun, dan bukanlah engkau ini orang yang gila, yang kerasuki setan. Am yakuluna syairun, bahkan mereka mengatakan, yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syair, sebagai penyair, dan mereka natarabbasu bihi raibal manun. Ya, mereka mengatakan kami menunggu, terus menunggu raibal manun, yakni kejadian-kejadian musibah yang akan menimpa Muhammad. Qul tarabbasu, maka katakanlah wahai Nabi kepada mereka, tarabbasu, tunggulah kalian, fa inni ma'akum minal mutarabbisin, maka sungguh kami bersama kalian termasuk orang-orang yang menunggu siapakah yang akan mendapatkan kecelakaan di dunia dan siapakah yang akan mendapatkan kecelakaan kelak pada hari akhirat. Nah, kemudian sekilas tentang makna raibal manun, disebutkan dalam tafsir yang lain bahwa raibal manun bermakna hawadith ad-dahr, hawadith ad-dahr wa taqallubatu zaman, li'annaha la tadum ala halin karraib wa huwa syak. Nah, jadi asal makna raib sebagaimana kita katakan sinonimnya apa? Asyak. Nah, keraguan. Kenapa hawadith, keadaan itu dikatakan keraguan? Karena yang namanya hawadith itu berubah-ubah, sebagaimana yang namanya keraguan itu berubah-ubah, maju mundur, iya apa enggak, iya apa enggak, seperti itu. Ini asal pengambilan makna raib bermakna hawadith. Nam hawadith, kejadian-kejadian, dan taqallubat artinya perubahan-perubahan kondisi seseorang. Nam kemudian makna al-manun, al-manun secara asal maknanya adalah ad-dahr, yakni zaman, waktu. Nam artinya ya raib al-manun kalau digabung adalah hawadith al-ayyam, ya kejadian-kejadian masa, kejadian-kejadian hari-hari yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berharap ada kejadian yang menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam, fayamutu, fayamutu, lalu ya mereka berharap Nabi mati dengan kejadian tersebut. Ini makna nam raibal manun. Tabarakallahu fikum. Kemudian kita baca tafsirnya. Nam. Nah, ini agak loncat ya. Inna kunna min qablu nad'u. Sesungguhnya kami dulu ya min qablu nad'u. Nam, ada yang loncat. Ya, kita kembali. Inna kunna min qablu nad'u. Sesungguhnya kami sebelum ini nad'u. Nad'u. Kami berdoa kepadanya, an yaqiyana azab as-samum, untuk Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kami dari azab yang panas, wa yusilana ila an-na'im, dan kami senantiasa berdoa kepada Allah azza wa jal untuk menyampaikan kami ya ke dalam kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikannya, وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. Dan kalimat tersebut masuk padanya doa al-ibadah dan juga masuk padanya doa mas'alah, yani doa ibadah, enam ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga doa enam yang mereka panjatkan untuk menunaikan hawaij mereka. Ai lam nazal nataqarrabu ilaihi bi anwa'il qurbat. Senantiasa orang-orang yang beriman ini mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam ibadah-ibadah, pendekatan-pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nad'uhu fi sa'iril awqat, dan senantiasa kami berdoa kepada Allah Azza wa Jalla pada seluruh waktu-waktu yang mereka miliki. Innahu huwal barrur rahim, sesungguhnya dia adalah zat yang al-bar, zat yang maha baik, yang senantiasa mencurahkan kebaikan-kebaikannya, ihsannya, ar-rahim, dan dia adalah zat yang maha pengasih. Famin birrihi bina wa rahmatihi iyana analana ridahu wal jannata wa waqada sakhatahu wal nar. Dan di antara bentuk anugerah kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kami, demikian pula rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kami, Allah Azza wa Jal menyampaikan kami kepada ridhonya dan juga memasukkan kami ke dalam surganya. Wa waqana sakhatahu wan nar, dan kami telah dilindungi dari murka Allah Subhanahu wa taala, demikian pula telah dilindungi dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca tafsir ayat 29 sampai 43 tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah nam tafsirnya, ya'muru ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yudzakkiran nasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengingatkan manusia, karena itu adalah tugas beliau, mengingatkan, mendakwahi manusia, menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Azza wa Jal. Muslimahum wa kafirahum, mengingatkan orang-orang muslim dan juga orang-orang kafirnya, orang-orang yang masih bersikukuh dengan kekufurannya, kesyirikannya. Litaquma hujjatullahi 'ala adh-dhalimin wa yahtadi bitadhkirihi al-muwaffiqun. Nah, tujuannya adalah agar dengan hal itu hujjah Allah tegak terhadap orang-orang yang zalim, kemudian orang-orang yang mendapat taufik senantiasa mereka mendapatkan hidayah dengan diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena masing-masing hamba dia membutuhkan yang namanya hasungan, setiap hamba membutuhkan yang namanya motivasi agar dia senantiasa menjaga enam keikhlasannya dan ketakwaannya serta ibadah-ibadah yang dia lakukan. Kemudian wa annahu la yubali biqaulil musyrikin al-mukadzibin, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk tidak peduli, untuk tidak memperhatikan apa yang telah diucapkan oleh orang-orang musyrikin yang mereka mendustakan kerasulan, ya, yakni nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adhiyatihim, demikian pula untuk tidak peduli dengan gangguan-gangguan yang mereka lakukan, wa aqwalihim allati yasudduna biha an-nasa 'an ittiba'ihi, dan juga ucapan-ucapan mereka, ejekan-ejekan mereka yang dengan itu mereka bertujuan untuk menghalangi manusia dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'a ilmihim annahu ab'adun nasi anha, padahal yang dalam lubuk hati mereka yang dalam mereka mengetahui bahwa kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat jauh dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Walihada nafa anhu kulla naqsin ramauhu bihi, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tasniyah, hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tugas beliau yang sangat berat, kemudian adanya tantangan, perlawanan dari orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala memberikan nam hiburan bahwa engkau ini tidaklah sebagaimana yang mereka sangka, kondisi engkau tidaklah sebagaimana yang mereka tuduhkan. Ya, engkau dikatakan sebagai kahin, engkau dikatakan sebagai majnun, orang yang gila, dan engkau bukanlah orang yang membuat syair-syair, ya, yang dibuat oleh pribadi dirimu sendiri. Barakallahu fikum. Adapun kelanjutannya fa insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.